Terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang apa? An-Nawsadis sekarang ya. Sudah An-Nawsadis sudah ya. Al-Khamis, Al-Wajhul Khamis. Iya. Tentang kod ya. Masih kita membahas tentang kalimat yang dia datang di atas tujuh sisi ya. Kod. Kalau disebutkan kod memiliki tujuh sisi. Iya. Yang pertama disebutkan dia sebagai isim dengan makna hasab. Yang kedua, qad datang sebagai isim fi'il dengan makna kafa atau yakfi. Dan yang ketiga, qad datang sebagai harfu tahdid ya. Kalau masuk ke yang keempat juga sudah ya? Iya, yang keempat qad atau ini masuk ini baru. Iya. Al-wajhur rabi'ah tadi ya. Al-wajhur rabi' min awjuhi qad. Atau kita baca dulu matanya di sini. Ar-rabi' an takuna harfa tawaqqu'in fatadkhulu 'alayhi ma ayda. Faqul qad yakhruju Zaidun fadalla 'ala anna al-khuruja muntadharun mutawaqqa'. Wa za'ama ba'duhum annaha la takunu litawaqqu' ma'al madhi. لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع. وقال الذي أثبت معنى التوقع مع الماضي إنها تدل على أنه كان منتظرا. تقول قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. Yang keempat, sisi yang keempat pada qad adalah ia datang sebagai harfu tawakku', huruf yang mengandungi makna tawakku'. Apa tawakku'? Menunggu terjadinya sesuatu ya. Terjadi, akan terjadi sesuatu itu, tapi ditunggu-tunggu terjadinya. Fatadkhulu 'alaihi ma'idha, maka dia pun bisa masuk kepada keduanya, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Taqul qad yakhruju Zaidun. Engkau katakan qad yakhruju Zaidun. Bisa jadi Zaid sudah ataupun sedang keluar. Ada harapan di situ. Ditunggu-tunggu. Bisa jadi Zaid sedang keluar. Padalla 'ala anna al-khuruja muntadharun mutawaqqa'. Jadi qad masuk kepada fi'il mudhari' di mana menunjukkan bahwasanya al-khuruj keluar itu muntadharun mutawaqqa'. Ditunggu-tunggu. Ya, mutawaqqa' dan akan terjadi. Wa za'ama ba'dhum annaha la takunu litawaqqu' ma'al madhi. Sebagian menyangka bahwasanya qad tidaklah mengandungi makna tawaqqu', menunggu-nunggu terjadinya sesuatu bersama fi'il madhi. Alasannya li'anna tawaqqu'a intidharul wuqu' wal madhi qad waqa', karena yang namanya tawakku' maknanya adalah intidhar al-wuqu', menunggu-nunggu terjadinya sesuatu. Wal madhi qad waqa', sedangkan fil madhi telah terjadi. Faqala alladhina athbatu ma'na tawakku'. Mereka yang menetapkan makna tawakku' bersama al-madhi mengatakan innaha tadullu ala annahu kana muntadhara. Bahwasanya qad itu menunjukkan bahwasanya annahu kana muntadhara. Sesuatu itu tadinya atau sebelumnya muntadhara, ditunggu-tunggu. Taqulu qad rakiba al-amir. Engkau katakan qad rakiba al-amir. Iya, semoga amir telah ya rakiba, menaiki kendaraannya. Liqaumin yantadhiruna hadzal khabar wa yatawaqqa'una al-fi'l. Ini ucapan yang diucapkan oleh satu kaum yang mereka menunggu-nunggu berita ini dan mengharapkan terjadinya fi'il tersebut, yaitu ar-rukub, rukubul amir. Kita lihat sini syarahnya yang keempat. Al-wajh ar-rabi' min awjihi qad, sisi yang keempat dari sisi-sisi yang ada pada qad adalah an takuna harfa tawaqqu'. Dia datang sebagai huruf tawaqqu' yang menunjukkan makna menunggu-nunggu terjadinya sesuatu. Likauniha tufidu tawaqqu' al-fi'li wa intidharah, karena dia qad memberikan faedah tawaqqu' al-fi'l, terjadinya fi'il dan ditunggu-tunggunya perbuatan tersebut ataupun fi'il tersebut. Fatadkhulu alaihima, sehingga dia qad bisa masuk kepada keduanya, yaitu kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari', 'ala al-ashahhi fihima, menurut pendapat yang paling sahih pada keduanya. Wa fi qawlihi aydan, dan pada ucapan beliau di sini aydan ada tasammuh. Mana ucapan beliau aydan? Fatadkhulu alaihima aydan, antakuna harfun tawaqqu' fatadkhulu alaihima aydan, ada semacam tasammuh, kelapangan. Karena qad allati li tahqiq la tadkhul 'ala al-mudhari' illa fi qawlin dha'ifin 'abbara 'anhu bi qil. Karena qad yang maknanya tahqiq tidaklah masuk kepada fi'il mudhari' kecuali di atas pendapat yang lemah yang diungkapkan dengan qila. Itu rasanya. Jadi ucapan di aydan di situ ada semacam tasamuh, keluasan. Karena qad yang bermakna tahqiq itu tidak masuk kepada fi'il mudhari' kecuali di atas pendapat yang dhaif diungkapkan oleh beliau dengan qil. Taqulu fi'il mudhari', lo katakan pada qad yang masuk kepada fi'il mudhari', qad yakhruju Zaidun. Iya. Ya mungkin terjemahan yang enaknya, semoga Zaid sudah keluar ataupun sedang keluar. Ada di situ makna apa? Intizar. Wuqu'ul fi'l, ditunggu-tunggunya perbuatan tersebut terjadi. Idza kana khurujuhu mutawaqqa'an muntadhara. Ini diucapkan qad yakhruju Zaid, apabila keluarnya Zaid itu ditunggu-tunggu terjadinya. Fadalla 'ala anna al-khuruj muntadharun mutawaqqa'. Maka ini menunjukkan bahwasanya keluar itu ditunggu-tunggu, keluarnya Zaid ditunggu-tunggu terjadinya. Wa taqulu fil madhi, dan kau katakan pada yang madhi, qad kharaja Zaidun. Semoga Zaid telah keluar gitu. Liman yuwaqqa, liman yutawaqqa khurujuh. Kepada orang yang yutawaqqa khurujuh, diharapkan keluarnya. Diharapkan keluarnya. Wa fi tanzil, disebutkan dalam Al-Qur'an, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha yannaha kanat tatawaqqa' sama' shakwaha, hadha madhhabul akthar min an-nahwiyyin. Adapun contoh dalam at-tanzil Al-Qur'an adalah qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ya maknanya tadi ada harapan, semoga Allah mengabulkan atau mendengar ucapan orang yang tujadi luka fi zaujiha, mengeluh kepadamu tentang suaminya, berbincang denganmu tentang suaminya. Kenapa? Li'anna kana tatawaqqa' sama' syakwaha, karena si wanita ini yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatawaqqa', mengharapkan sama syakwaha, untuk keluhannya didengar, harapan. Hadza mazhabul aktsar min an-nahwiyyin. Ini mazhab kebanyakan dari ahli nahwu. Yang dimaksud dengan sama bukan sekadar mendengar, karena Allah Subhanahu wa taala yang mendengar segala sesuatu. Yang dimaksud dengan sama di sini sama pendengaran, didengar, yang konsekuensinya adalah dipenuhi keinginannya ataupun dihasilkan tujuannya. Wa za'ama ba'dhum annaha ay qad la takunu li tawaqqu' mal madhi, sebagian menyangka bahwasanya qad tidak datang dengan makna tawaqqu' bersama fil madhi. Alasannya li'anna tawaqqu'a intidharul wuqu' fil mustaqbal. Karena yang namanya tawakkuk maknanya adalah menunggu-nunggu terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Wal madhi qad waqa', sedangkan fil madhi telah terjadi. Rentangan katanya. Fa kaifa yatawaqqa' wuqu'u ma qad waqa'? Bagaimana diharapkan terjadinya sesuatu yang telah terjadi? Itu alasan mereka yang tidak menetapkan makna qad atau makna tawakkuk pada qad bersama fil madhi. Wa qala alladhi athbatu makna tawakkuk ma al madhi, dan mereka yang menetapkan makna tawakkuk bersama fil madhi menjawab, innaha tadullu ala annahu ay al fi'l al madhi kana muntazara. Sunnya qad itu menunjukkan bahwasanya fi'il madhi tersebut kana muntazara, ditunggu-tunggu terjadinya. Seperti engkau katakan qad rakiba al amir, semoga amir telah menaiki kendaraan. Ya. Ada ma telah. Li qaumin yantadhiruna hadzal khabar. Ini ucapan ini diucapkan oleh kaum yang menunggu-nunggu berita tersebut, yaitu rukubul amir. Wa yatawaqqa'una al fi'l, dan mereka mengharapkan terjadinya fi'l tersebut, yaitu rukub. وذهب المصنف في المغني الى ان قد لا تثير توقع اصلا. Dan al-musannif Ibn Hisham dalam kitabnya Al-Mughni berpendapat bahwasanya qad tidak memberikan faedah tawaqqu' sama sekali. Apakah kepada fil madhi maksudnya ataupun fil mudhari'? Al-wajhul khamis, sisi yang kelima dari qad. Yaitu taqribul madhi minal hali, mendekatkan al-madhi minal hal, kepada al-hal, waktu sekarang. Mendekatkan waktu yang lampau kepada waktu yang sekarang. Walihaza talzamu qad ma'al madhi al-waqi' halan. Oleh karenanya qad menetapi fi'il madhi yang jatuh sebagai hal. Sebagai apa? Hal. Imma zahiratan nahu, ada kalanya qadnya ini disebutkan secara zahir. Contoh, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullah alaihi wa qad harrama wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Au muqaddarah, atau qadnya ditakdirkan saja. Contoh, hadhihi bid'atuna ruddat ilaina, inilah barang-barang kami dalam keadaan dikembalikan kepada kami. Ada qad di situ sebelum ruddat, yang jatuh sebagai hal. Wa muqarinah, ataupun muqarinah. Yakni di waktu yang sama. Nanti akan ada penjelasannya. Ini syaratnya atau masanya? Oh, ini masanya. Ini masaranya malah. Matanya sudah hadi bi du'atun ruddat ilaina aja ya. Iya. Kelab sini sisi yang kelima dari qad, yaitu taqribuz zaman al-madhi min az-zaman al-hal. menekatkan waktu yang lampau kepada waktu sekarang. Ucapanmu ketika engkau ucapkan qawma zaidun, qawma zaidun, itu memungkinkan makna madhi lampau atau madhi barusan. Qawma zaidun bisa maknanya sudah lama dia berdiri atau barusan dia berdiri. Apabila engkau masukkan padanya qad, maka menunjukkan berdirinya Zaid itu baru selesai. Itu takrib, apa maknanya takrib? Al-madhi lal-hal, menekatkan waktu madhi kepada waktu sekarang. Qawma zaidun memungkinkan berdirinya sudah lama, sekarang sudah duduk, atau barusan dia berdiri kemudian duduk. Kalau dimasuki qad, maka menunjukkan barusan, itu madhinya barusan. Contoh qad qama fa inna qarrabat al-madhi min al-hal. Contoh qad qama, sungai ini qad masuk kepada madhi, maka dia menekatkan makna madhi kepada waktu sekarang barusan. Madhi wa li hadha taqrib talzam qad, oleh karena makna taqrib ini ada pada qad, maka qad menetapi fi'il madhi yang jatuh sebagai hal dalam istilah nahwu. Hal yang disebutkan dalam istilah nahwu yaitu sifat fadlah yang mansub menafsirkan keadaan yang mubham, bukan hal secara lughah bermakna sekarang, bukan, tapi hal nahwi dalam istilah nahwu. Oleh karenanya qad menetapi fi'il madhi yang jatuh sebagai hal istilahiyah. Ada kalanya qadnya di situ tampak pada lafal. Contoh وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, dalam keadaan Allah telah merincikan untuk kalian مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, apa saja yang diharamkan atas kalian. فَجُمْلَةُ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, maka jumlah وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ حَالِيَّةِ, jumlah haliyah diiringi dengan qad. Atau muqaddarah, atau qadnya ditakdirkan saja. Contoh hadhihi bidu'atuna ruddat ilaina, ucapannya ikhwati Yusuf, inilah barang-barang kami, ruddat ilaina, kepada bapaknya, dikembalikan kepada kami. Ya, ini di situ ada makna qad, qad ruddat ilaina, dan jumlah ruddat ilaina itu hal, jumlah haliyah. Itu yang berpendapat demikian, yaitu bahwasanya qad itu masuk kepada jumlah haliyah dengan fi'il madhi atau yang fi'ilnya fi'il madhi, baik secara zahir ataupun muqaddara, itu pendapatnya bagi ahli nahwu Al-Harra, Al-Mubarrid, Abu Ali dan yang lainnya. وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن اقتران الماضي الواقع حالا بقد ليس بلازم. Sedangkan orang-orang Kufah, Al-Akhfash sepertinya dimasukkan Al-Akhfash atau masuk Basri, ini cuma beda pendapat dengan orang-orang Basrah. Al-Kufah, Al-Kufiyin, orang-orang Kufah dan Al-Akhfash berpendapat bahwasannya bergandengannya fi'il madhi yang jatuh sebagai hal dengan qad itu tidak mesti. Alasannya likasrati wuqu'ihi halan biduni qad, karena banyak sekali jatuh fi'il madhi sebagai hal tanpa diiringi dengan qad. Wal aslu adamu taqdir, dan hukum asalnya katanya tidak ada penakdiran, apalagi dalam kondisi banyak dalam penggunaan. Hadza huwa zahir, ini yang zahir kata syarih. Idh laisa بين الحالة الاصطلاحية والحالة الزمانية ارتباط معنوي, karena kan tidak ada antara hal menurut istilah dan hal dengan makna zamaniyah waktu sekarang, ارتباط معنوي, tidak ada kaitannya sifatnya maknawi antara hal menurut istilah linahu dengan hal dengan makna sekarang az-zaman tidak ada kaitan. Bidalili annahum qasamul hala al-istilahiyah, dengan dalil bahwasanya mereka membagi hal di sisi an-nuhat, yaitu hal istilahiyah, kepada hal yang ma'bawiyah, hal untuk mana madhi. Contohnya hal dengan makna madhi ataupun hal untuk yang madhi adalah Ja Zaidun Amsi Rokiban. Zaid datang kemarin dalam keadaan berkendaraan. Nah itu. Ada hal yang berikutnya, hal muqaranah. Yani hal yang bergandengan dengan kandungan amilnya dalam satu waktu. Contoh, hadza ba'li syaikha. Hadza ba'li syaikha. Halnya di sini syaikha. Ini dalam satu waktu dengan kandungan amilnya itu hadza. Hadza itu isim isyarah. Maknanya usyiru. Jadi isyarat dengan keadaan beliau Nabi Ibrahim dalam kondisi syaikh itu satu waktu. Dan di sini amilnya syaikha sebagai hal adalah hadza. Kok bisa? Bisa karena hadza di sini ditakwil dengan usyiru. Di sini syuyukhi ya, ataupun asyaihuha, masa tua, itu menyertai isim isyarah ini. Beri tunjuk ya, bersama dengan itu, dalam keadaan beliau sudah tua. Itu hal yang muqaranah. Dan di sana ada hal yang lain, yaitu mustaqbalah, atau yang sering disebut muqaddarah. Hal muqaddarah. Yang terjadinya nanti halnya ini, tidak bersamaan dengan amilnya ataupun kandungan amilnya. Seperti udkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ya kekalnya nanti, masuk dulu setelah itu baru kekal. Juga dalam contoh yang sering kita ulang itu, marotu birajulin ma'ahu saqadun sa'idan biwadan. Saya melewati seorang laki-laki yang bersamanya ada burung elang dalam keadaan dia akan apa? Berburu dengannya besok. Iya, di sini zamannya Said itu besok. Kandungan makmulnya ya bukan besok. Maratu bi rajulin ma'asraqun sa'ahu saqrun saidan bi hadan. Ini sudah sering ya kita ulang-ulang. Ini ada bahasan yang perlu dibaca, cuma kondisinya kayak gini. Jelas suaranya. Cukup. Na Allahumma ya Rabbana hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.